Mitra Bisnis, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai ada yang salah dengan sistem pemerintahan kita. Menurutnya, negara yang sukses menerapkan sistem presidensial biasanya tidak menerapkan mekanisme banyak partai seperti kita. Oleh karena itulah, menurut dia, presiden sering tersandra, sehingga akhirnya menjadi dealer, bukan leader, untuk melobi banyak pihak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda soal ini? Itu yang bertahun-tahun saya sudah menyampaikan seperti itu. Jadi, ya memang keadaannya begitu negara ini, makanya pemerintah ini tidak efektif, tidak ya bisa melakukan tugasnya dengan baik. Sebenarnya tidak sepenuhnya presiden tersandra, DPR juga tersandra presiden. Ya umpamanya misalnya waktu DPR menggunakan memanggil presiden itu apa namanya itu, interpelasi ya. Kan dihajar sama partai-partai yang koalisi, jadi DPR nggak mampu mendatangkan presiden. Jadi itu memang sistem semi-presidensial yang dipraktekkan ya, sebenarnya sejak zaman Soekarno ya, kembali pada 1945 itu. Itu di antara presiden dengan DPR itu di zaman reformasi ini dia menjadi kucing-kucingan. Kalau di zaman otoriter Soekarno dan Soeharto ya DPR-nya di bawah telapak kakinya presiden. Tapi sekarang kan masing-masing merasa sama-sama posisinya. Karena dalam undang dasar kan dikatakan presiden dan DPR membuat undang-undang. Jadi interaksinya kan sama. Padahal yang kalau di dalam presidensial yang sungguh-sungguh, yang buat undang-undang itu DPR, bukan presiden. Presiden boleh aja majukan rencana undang-undang, tapi DPR yang memutus penuhnya. Nah, lalu karena dibuat bersama ya kompromi itu. Nah, makanya undang-undangnya nggak ada yang beres. Isinya kompromistis. Jadi tidak bisa efektif dia pemerintah. Jadi baik DPR maupun presiden jadi tidak efektif, bukan hanya presiden jadi efektif, dua-duanya. Kalau pembenahan untuk bisa mencapai sistem pemerintahan yang ideal, seperti apa Pak? Ya, pertama adalah seluruh politisi negara ini minta ampun kepada Tuhan, atau minta ampun kepada konstitusi 45, amandemen setelah amandemen. Karena di dalam konstitusi sudah dipastikan kita menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Tapi prakteknya melalui undang-undang susduk, undang-undang partai, undang-undang pemilu adalah sistem semi-presidensial. Nah, itu tadi. Jadi sebenarnya sejak 2004 itu, setelah amandemen undang-undang dasar, ya semuanya melanggar konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusi pun tak menegur. Nah, itu dia. Aneh. Saya disana tumpukan ahli tata negara. Dan saya sudah berteriak-teriak berapa tahun itu pada ahli-ahli tata negara itu. Gak ada yang dengarin itu. Lalu kalau melihat kondisi yang saat ini, siapa dan bagaimana membenahinya, Pak? Nah, yang pertama adalah sistem partai ini mesti dirubah. Gak bisa dengan sistem multipartai ini. Kalau kita mau sistem presidensial itu. Sistem partai ya boleh banyak partai, tapi yang ikut pemilu hanya dua, atau dua partai, atau dua kelompok partai, dua koalisi partai. Yang ada di DPR, dua juga, lanjutan dari pemilu itu. Nah, di DPR, dua itu dibedakan di antara partai yang berkuasa, namanya mayoritas, dan DPR yang partai yang kalah, namanya minoritas, berfungsi sebagai oposisi untuk mengontrol mayoritas. Sebenarnya, checks and balances yang dijamin, yang menjamin demokrasi di dalam bahwa sistem presidensial. Jadi sistem partai, sistem dui partai. Artinya boleh aja banyak partai, tapi harus ada koalisi besar, ya, masuk pemilu, lalu di DPR keluar dua fraksi. Lalu melihat kondisi Indonesia, apakah Bapak optimis kita bisa mencapai sistem pemerintahan yang ideal itu? Jangan saat ini sampai kiamat nggak akan terjadi itu. Karena para politisi ini hidup dari politik, bukan mengabdi melalui politik. Hidup, cari kaya, berkuasa melalui politik. Itu persoalannya. Belum politik itu dijadikan pengabdian, mereka nggak bakal merubah itu, karena itu menguntungkan. Iya, politisinya, partainya, nah baru yang lainnya mengikut ke atas, karena fondasi bernegara adalah partai dan politisi. Demikian pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.